Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباء رحمني ورحمكم الله جميعا segala puji bagi Allah semata-mata limpahan nikmat dan karunia darinya. Di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian terhadap kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Al-Syeikh Salih Ibn Abdullah Al-Fawzan hafizahullah. Sebelum kita lanjutkan, sedikit mengulang apa yang sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Kita telah kaji kemarin pengertian taharah, pengertian bersuci. Bersuci secara bahasa memiliki makna bersih dan suci dari jadama kotoran baik yang nah baik secara kotoran yang fisik ataupun yang makhluk ini menunjukkan agama Islam tidak hanya memperhatikan kebersihan lahiriah tapi juga kebersihan batin karena taharah ma'nawiyah yakni maksudnya membersihkan batin dari kotoran-kotoran berupa kesyirikan, keyakinan-keyakinan bid'ah, serta kemaksiatan-kemaksiatan kalbu, hasad, dengki, dan seterusnya. Adapun taharah secara syariat memiliki makna apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yang menunjukkan dari taharah secara istilah syariat ada dua macam. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua menghilangkan najis. Sehingga perlu kita tahu apa itu hadas, apa itu najis. Apa itu hadas? Sifat. Sifat yang ada pada badan menjadikan dari sholat dan amalan lainnya yang mensyaratkan pengaruh. Nah, sebuah sifat terdapat di dalam badan yang sifat ini mencegah seseorang dari sholat. Selama sifat ini masih ada, dia tercegah dari sholat, tidak boleh sholat. Dan segala amal-amal yang lain yang di situ dipersyaratkan untuk bertahan. Ada pun najis. Apa? Nah, jadi segala sesuatu yang wajib kita membersihkan diri darinya. Mungkin untuk pengertian dari sini bisa kita tambahkan agar lebih mengena. Pengertian najis yakni asya'un mustaqdaratun syar'an allati yajibu 'alal muslimi an yatanazzaha 'anha wa yaghsilu ma asabahu minha. Yaghsilu ma asabahu minha. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor secara syariat. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, ya, artinya penentunya apa? Syariat. Dianggap kotor oleh syariat, yang wajib atas muslim untuk menjaga diri darinya. Wajib atas muslim untuk apa? Menjaga diri darinya. Artinya diusahakan tidak terkena, begitu. menjaga diri darinya. Wa yaghsila ma asabahu minha, dan wajib membasuh ya jika terkena olehnya. Ya, wajib untuk membasuh dan mencuci jika terkena olehnya. Itu pengertian najis. Jadi sebelum kita terkena, sebelum kita terkena najis, itu kita disyariatkan menjaga diri darinya. Artinya kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, jangan sampai kita terkena najis. Tetapi kalau kita terkena najis, baik itu karena kita itu butuh, ya seperti istinja, seorang habis buang air kecil atau besar, ya, sehingga dia tertempel najis, ataupun karena ketidaksengajaan, ya tidak tahu sehingga terkena najis. Kalau sudah terkena, wajib mencucinya, membasuhnya. Ini najis. Tadi di awal sebutkan yang dianggap kotor secara syariat, ini menunjukkan kembalinya adalah syariat. Jadi terkadang orang menganggapnya bersih, tetapi syariat menganggap kotor. Contohnya anjing misalkan. Ya, anjing sekarang musibah, kaum muslimin sudah ada yang memelihara anjing. Orang pikir ya, biasa bersih itu, saya jaga di rumah begini-begini. Tapi syariat menganggapnya apa? Kotor. Ya, jilatannya najis. Sehingga makanya muara kembalinya adalah syariat secara syariat. Kalau syariat anggap itu kotor, kotor. Meskipun kemudian ada orang berusaha mengatakan ini tidak apa-apa, ini bersih. Tapi kalau syariat anggap kotor, kotor. Kencing bayi misalkan, kencing bayi. Sebagian pihak bayi aja nggak apa-apa, lahir atau apa masih bersih gitulah. Saya menganggap kotor maka itu najis. Kemudian wajib bagi muslim untuk menjaga diri darinya, ya usahakan jangan sampai terkena. Jadi kalau tidak ada hajah, jangan kita menyengaja mengenai najis tersebut, menjauh. Seperti yang dalam ayat. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah jauhi haid itu adalah adza, yaitu najis, maka jauhilah wanita saat haid tersebut. Ya, dilarang seorang suami mendatangi istrinya ketika haid. Menunjukkan barakallahu fikum disyariatkan bagi kita ya menjauh, menjaga diri dalam artian agar tidak terkena najis ketika tidak ada hajah. Tetapi kalau memang ada hajah untuk mensucikan ya tempat atau apa yang ada najisnya, kita butuh untuk membersihkan sehingga terkena apa, setelah mengapa kemudian setelah itu apa mencuci apa yang terkena dari najis tersebut, baik pada anggota tubuh ataupun pada pakaian. Kemudian bagaimana cara mengangkat hadas? Dengan apakah hadas itu terangkat? Bagaimana? Dengan mempergunakan air disertai niat. Istimbal ma ma'aniya. Dengan mempergunakan air disertainya. Ini yang pokok di dalam cara mengangkat hadas. Jadi mengangkat hadas itu terwujud dengan apa? Kita mempergunakan air disertainya. Pada apa kita gunakan air tadi itu? Pada seluruh tubuh jika hadas akbar. Pada seluruh tubuh kita gunakan jika hadas akbar. Yang kedua, kita gunakan hanya pada 7 anggota. Empat anggota. Ya, hanya pada 4 anggota jika hadasnya kecil. Empat anggota di sini yakni wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Ini jika hadasnya kecil. Atau dia menggunakan sesuatu yang menggantikan kedudukan air ketika dia apa? Tidak ada air, atau ketika apa? Tidak mampu menggunakan air. Apa sesuatu yang menggantikan itu? yakni debu. Semua tadi dengan tata cara yang khusus, artinya baik yang penggunaan dengan air ataupun penggunaan dengan sesuatu yang menggantikan air tadi, semua ada sifatin makhsusah di atas tata cara yang khusus. Yang akan datang penjelasannya, rinciannya di dalam babnya nanti. Jadi berarti dengan ini kita mengetahui alat yang digunakan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis adalah apa? Air. Nah, al-ma, air. Baik. Air yang seperti apa? Disebut dengan air, apakah air yang bisa digunakan untuk itu? Air al-ma'u tahur. Ya. Air yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, yaitu al-ma'u tahur, air yang suci. Yang mana dia memiliki sifat apa? Tahirun bi dzatihi mutahhir li ghairihi. Suci pada zatnya, mensucikan yang selainnya. Yang mana wujudnya dia adalah yang masih di atas sifatnya yang dia diciptakan di atasnya. Masih di atas sifat aslinya. Ini al-ma'u tahur. Dalil yang menunjukkan bahwa air yang masih di atas sifat aslinya bisa digunakan untuk bersuci, firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan 48, wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan, tahur, yang suci dan mensucikan. Baik, sekarang kita lanjutkan jenis air berikutnya. Di sini dikatakan apa sebelumnya? Qala al-muallif hafizahullah, fa hadha huwa alladhi yasihhu at-tahuru bihi min al-hadath wa an-najasa. Maka inilah itu al-ma'u tahur, air suci yang sah digunakan untuk bersuci baik hadas ataupun najis. Baik hadas ataupun najis. Selanjutnya kata beliau, fa in taghayyara bi najasatin lam yajuz at-tatahhuru bihi min ghairi ilaqin. Maka apabila atau jika air tersebut berubah dengan sebab najis, maka tidak boleh bersuci dengannya dengan tanpa perselisihan di kalangan ulama. Ya, jika air tadi yang dikatakan di atas sifat aslinya, jika air ini terjadi taghayyur, terjadi perubahan, ulama menjelaskan terkait perubahan ini bisa warna atau rasa atau bau atau bau. Ya, jika pada air ini terjadi apa? Perubahan bisa warnanya yang berubah atau baunya atau rasanya. Ya, ulama menggunakan lafaz atau. Ini maksudnya apa? Cukup salah satu. Tidak harus kumpul ketiga hal ini. Jadi mungkin cuma berubah warnanya saja. Jadi mungkin berubah hanya baunya saja. Jadi mungkin berubah hanya rasanya saja. Itu sudah cukup. Apalagi kalau ketiga-tiganya berubah. Dan penyebab perubahannya, perubahan tersebut adalah binajasatin, dengan sebab najis. Dengan sebab najis, maka tidak boleh bersuci dengannya tanpa ada perselisihan. Ini disebut dengan al-ma'un najis, air najis. Disebut dengan al-ma'un najis, air najis. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dua perkara. Yang pertama, terjadi perubahan. Yang kedua, penyebabnya najis. Ini yang perlu kita titik perhatian. Karena bisa jadi apa, air itu kena najis tapi tidak berubah. Bisa-bisa najisnya terlalu sedikit dan airnya terlalu banyak, sehingga najis tersebut tidak mengubah air. Atau kemungkinan yang kedua, air tersebut berubah tetapi penyebabnya bukan najis. Ya kan? Begitu. Maka untuk bisa dikatakan air itu adalah al-ma'un najis, air najis, dua perkara ini harus terkumpulkan, berubah apa? Dia mengalami perubahan si air, air tersebut dan penyebabnya adalah najis. Kalau ini sampai sudah terwujud, air berubah dan penyebabnya najis, berubahlah air ini menjadi al-ma'un najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci min ghairi khilafin, dengan tanpa perselisihan. Ulama sepakat. Ulama sepakat. Jadi sekarang kita sudah ada dua jenis air. Yang pertama al-ma'ut tahur, air yang suci, masih di atas sifat aslinya, maka dia masih suci pada zatnya, mensucikan yang selainnya. Yang kedua al-ma'un najis, itu air yang telah berubah dengan sebab najis, bisa berubah warna atau rasa atau bau. Sekarang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa in taghayyara bi syai'in tahir. Sekarang apa? Dan jika air itu berubah dengan sebab sesuatu yang suci, air itu berubah, berubah sifat, tapi penyebabnya apa? Syai'in tahirin, sesuatu yang suci. Kalau tadi yang menyebabkan berubah sesuatu yang najis, contohnya misalkan tadi air kena bangkai tikus, ya kan? Penyebabnya kan najis, bangkai tikus. Kalau sekarang penyebab perubahan itu sesuatu yang suci, cep, suci ya? Suci atau najis? Suci ya. Kalau najis nanti maksudnya bukan kita lagi kasih najis. Cair atau mungkin ya apalagi tanah kan jadi putek ya, sekali jadi putek kena tanah ya, apalagi misalkan kopi ya, susu, teh dan sebagainya, berbagai macam perkara yang jelas suci, benda-benda yang suci. Maka untuk yang seperti ini kata mu'alif hafizahullah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma mas'alatu taghayyuril ma'il yasir awil kathir bittahirat, adapun permasalahan berubahnya air yang sedikit atau air yang banyak dengan sebab sesuatu yang suci, kal isnan, seperti ya, sejenis tumbuhan, sabun, dengan sebab sabun, sidr, dengan sebab daun bidara, wal khitmi, dengan sejenis tumbuhan, wat turab, dengan sebab tanah, wal ajin, adunan roti, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, mimma qad yughayyirul ma'a, dari sesuatu-sesuatu yang bisa mengubah sifat air, fa hadza fihi qawlani ma'rufani lil ulama. Kata Syekhul Islam, untuk permasalahan ini fihi qawlani ma'rufani lil ulama, di dalam masalah ini ada dua pendapat yang ma'ruf di kalangan ulama. Jadi untuk air yang tadi apa? Berubah sifatnya, tetapi penyebab berubahnya sesuatu yang suci. Kata Syekhul Islam, fahadha fihi qawlan ma'rufan, dalam masalah ini ada dua pendapat yang ma'ruf di kalangan ulama. Sumaga karoha ma'abayani wajihin wajihin kulli qaul, kemudian Syekhul Islam menyebutkan kedua pendapat tersebut disertai menjelaskan penjelasan dari tiap-tiap pendapat. Warajjaha al-qawla bisihhatit tatahhuri bihi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan, menguatkan pendapat sahnya bersuci dengan air yang seperti itu. Kemudian Syekhul Islam merajihkan atau menguatkan pendapat sahnya bersuci menggunakan air yang seperti itu tadi. Air yang apa? Telah berubah sifatnya, tetapi cakarannya apa? Dengan sebab sesuatu yang suci. Syekhul Islam mengatakan hadza huwa shawab, inilah yang benar. Inilah yang benar. Tetapi di sana Syekhul Islam memberikan catatan. Atau nanti akan kita baca yang langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang pendalilan dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk alasan beliau kenapa yang benar boleh untuk bersuci. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 terkait ayat tayamum. Terkait ayat yang berbicara mengenai apa? Tayamum. Ya. Allah berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Bisa dirujuk nanti Al-Maidah ayat 6. Dan jika kalian sedang sakit atau kalian sedang safar atau kalian ya habis buang air, ya sehabis buang air, atau kalian yakni langsung bisa menyentuh wanita, maknanya adalah berhubungan suami istri bukan sekedar menyentuh, atau kalian menyentuh wanita yakni berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Jadi berhadas habis buang air atau yakni setelah berhubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian tidak dapat air, maka Allah firmankan, Allah bimbingkan untuk kaum muslimin, fatayammamu, bertayamumlah kalian sa'idan tayyiba, dengan debu yang suci. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya apa? Kita diperintahkan untuk tayamum kalau apa? Tidak mendapati air. Tidak mendapati air. Nah, sekarang ini apa? Ilmu bahasa Arabnya untuk dimurojaah di sini. Kata ma'an, air di sini itu nakirah. Ma'an, nakirah. Nakirah itu yang apa? Yang beralif lam atau yang tidak alif lam? Yang tidak beralif lam. Ya kan? Jadi nakirah itu yang tidak beralif lam. Ma'an, makanya bertan. Tan, tanwin. Kalau ma'rifat, al-ma'a. Al-ma'a. Tapi dia ma'an dengan fathah tanwin. Isim ma di sini isim nakirah. Nakirah fi siyaqin nahwi. Isim nakirah dalam bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif dalam artian ada tidaknya. Kemudian kalian tidak, ya kan? Tidak mendapati air. Isim nakirah pada bentuk kalimat negatif, fa ya'ummu kullama huwa ma'un. Maka berarti kata tersebut mencakup umum segala macam jenis air. Ya'um, faedahnya itu umum, tapi mencakup segala apa-apa yang itu disebut dengan air. Mau yang bening, mau yang agak butek, mau yang telah tercampur, selama masih disebut sebagai air, berarti apa? Kalau masih nemu itu, belum boleh tayamum. Dengan kapan boleh tayamum? Jika tidak mendapati air. Sekarang saya nyari-nyari gak ketemu kecuali air sudah sedikit kecampur dengan cat. Warnanya berubah ya kan? air bukan ini? Air. Nggak boleh saya tayamum, kenapa? Karena saya tayamum itu kalau tidak ketemu air. Sementara ini masih ada air, meskipun sudah mengalami perubahan, tapi masih air. Nah, dari sini ini sisi kedalilan yang dikuatkan oleh Syekh Said Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ma'an, kata ma' di sini isim naqilah. Isim naqilah pada konteks kalimat negatif memberikan faedah umum sehingga mencakup segala jenis air. Mencakup segala jenis air, selama masih disebut air berarti diperintahkan kita untuk bersuci dengannya. Baik itu hadas kecil yaitu dengan wudu, baik itu hadas besar yaitu dengan mandi. Baru kalau sudah sama sekali enggak mendapati air, sama sekali enggak ada air. Enggak yang jernih, enggak yang sudah bercampur, enggak sama sekali enggak dapat air, baru apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Begitu. Nah, ini sisi pendalilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa syarat agar sesuatu tadi masih tetap, air tersebut masih tetap bisa kita gunakan untuk bersuci, dipersyaratkan bahwa sesuatu yang campur tadi, pencampur tadi haruslah sedikit. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, beliau memberikan catatan, ya. Wa in taghayyara ahadu awsabihi bi mukhalatati madatin tahirah, jika air tersebut ya berubah salah satu dari ketiga sifatnya, kita bau atau warna atau rasa berubah, bi mukhalatati madatin tahirah, dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci, ka'uratil asjar, seperti dengan daun-daun pohon, campur dengan daun pohon. Awis sabun, seperti kecampur dengan sabun. Al-Ghairi dari Ibnilan Mawad, Tahir, atau yang selain itu, dari benda-benda suci. Ini catatannya apa? Walam yaglib dhalikal mukhalib alaihi. Dan sesuatu yang suci ini tidak mendominasi atasnya. Sesuatu itu tidak mendominasi atas air. Sesuatu itu apa? Tidak mendominasi atas air. Dengan bahasa lain, baqa ismil ma, masih disebut sebagai air. Masih disebut sebagai air. Maka as-sahih annahu tahur, yang benar, yang rajih, air tersebut adalah air tahur, suci mensucikan. Yajuzu tatahhur bihi minal hadathi wa tatahhur bihi minan najis, diperbolehkan bersuci dengannya baik untuk hadas ataupun untuk najis. Jadi catatannya adalah sesuatu yang nyampur tadi tidak mendominasi, di mana masih disebut sebagai air. Karena kalau pencampurnya itu banyak, itu kan akan mengubah nama air pasti menjadi sesuatu yang lain. Antum tuangkan itu satu-satu saset kopi dalam gelas, ya, antum tuang dengan air. Sekarang namanya sudah minuman apa? Kopi. Namanya sudah minuman kopi, air kopi. Cet baru saja kita buka, ya. Kemudian biar nggak langsung semua dituang dulu ke wadah yang masih kosong. Cet seberapa? Kentelan kan? Kasih air. Tidak. Namanya cet, bukan ini air ini. Ya. Tetap ini sudah dikatakan cek. Kalau pun air, air cek. Nah, untuk yang masih disebut sebagai air, pencampurnya tidak mendominasi, maka boleh untuk bersuci. Ini pendapat yang rajih. Adapun kalau sudah berubah nama menjadi sesuatu yang lain, tidak bisa untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah bukan air. Karena sudah bukan air, sudah menjadi minuman kopi, minuman teh, minuman susu, kuah sayur, ya. Jadi berubah menjadi cair, berubah menjadi tinta dan sebagainya. Jadi kalau bertanya kenapa nggak bisa bersuci dengan itu, ya kan sudah bukan air lagi. Emang cairan, bisa cairan ya, tapi kan namanya bukan air lagi. Bensin juga cairan, ya, tapi bukan air. Nah, barakallahu fikum. Jadi catatannya, selama sesuatu yang mencampur itu tidak mendominasi, ya, dan masih disebut sebagai air. Ma'abaqai ismil ma, disertai dengan masih tetapnya nama air. Ya, disertai dengan masih tetapnya nama air. Ini syaratnya. Ya, pencampur tadi tidak mendominasi, berarti kan sedikit ya, tidak mendominasi. Ma'abaqai ismil ma, disertai dengan masih tetapnya nama air itu. Jadi masih disebut sebagai apa? Air. Adapun kalau tidak, pencampurnya itu banyak. Kalau pencampurnya itu banyak, akan mencabut nama air sehingga berubah nama. Maka ketika itu tidak bisa bersuci. Kenapa? Karena sudah bukan air lagi. Sudah bukan air lagi. Maka tidak boleh untuk bersuci. Karena yang bisa untuk bersuci kan air. Kalau sudah bukan air, jadi tidak bisa untuk bersuci lagi. Ayo, itu ya. Bisa dipahami nih, sampai sini. Ini perinciannya. Pernyataan mualif tadi bahwa ada dua pendapat, ini menunjukkan di sana ada yang berpendapat lain. Di sana ada yang berpendapat lain, tapi yang rajih dalam masalah ini bahwa yang seperti itu bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya dari Al-Maidah ayat 6 terkait ayat tayamum. Di situ kata ma disebutkan dengan isim nakirah yang didahului nahi, didahului kata negatif, maka memberikan faedah umum, maka mencakup segala jenis air. Selama masih disebut air, kita diperintahkan untuk bersuci dengannya. Baru kalau tidak menemukan sama sekali, berpindah kepada tayamum. Baik, sehingga selesai masalah air. Disimpulkan oleh muallif, fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu ila qismain. Maka berdasarkan hal ini, boleh untuk kita katakan ya, bahwa air terbagi menjadi dua macam. Air terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awwal, jenis yang pertama, tahur, air yang suci. Air yang suci. Yasihhu at-tahur bihi, sah bersuci dengannya. Sawa'un kana baqiyan ala khilqatihi, sama saja apakah air tersebut masih tetap di atas sifat aslinya, aw khalaqathu madatun tahirah lam taghlib alayhi wa lam tasbuqhu ismuhu, atau telah tercampur dengan benda yang suci tetapi apa, benda suci tersebut tidak mendominasi atas air dan tidak mencabut nama air darinya. Jadi untuk air tahur bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang masih di atas sifat aslinya. Kemungkinan kedua, itu sudah mengalami perubahan karena tercampur dengan benda yang suci, dengan catatan apa? Tidak mendominasi dan tidak mencabut nama air darinya. Begitu. Berarti untuk yang pertama ini ulama mengistilahkan dengan nama ya al-ma'u tahur haqiqatan. Air tahur yang hakiki, yang betul-betul masih di atas sifat aslinya. Al-ma'u tahur haqiqatan, air yang suci mensucikan secara hakikat, hakiki. Karena betul-betul masih asli dengan sifat aslinya. Jernih, bening, tawar. Ya seperti air, sifat air seperti ini kan. Ada yang kedua, telah tercampur ya, tetapi pencampurnya tidak mendominasi, tidak mencabut nama air darinya. Ini pun masih dikatakan al-ma'u tahur, air suci, tetapi hukman. Hukman secara hukum. Secara hukum. Karena secara aslinya sudah berubah. Sudah tidak lagi sejernih air asli. Kalau kecampur tanah ada kecoklatan, kecampur sabun ya kayak begitu. Kalau anak mandi sendiri, begitu kan air sabunnya balik ke ember. Berubah enggak? Kan? Berubahnya ya, masih bisa bersuci. Tetapi namanya al-ma'u tahur hukman, air suci secara hukum. Karena secara hakikatnya sudah berubah, tetapi secara hukum masih bisa untuk bersuci. Itu jenis yang pertama al-ma'u tahur. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, najisun. Najisun, air yang najis, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh mempergunakannya. Fala yarfa'ul hadatha, maka tidak bisa mengangkat hadas. Wa la yuzilun najasata, tidak bisa pula untuk menghilangkan najis. Ini air najis, tidak boleh mempergunakannya. Tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa untuk menghilangkan najis. Apa itu al-ma'un najis? Wa huwa ma taghayyara bi najasatin. Wa huwa ma taghayyara bin najasati, yaitu air yang telah berubah dengan sebab najis. Air yang telah berubah dengan sebab najis. Dari sini nanti kita perlu tahu najis itu apa saja. Karena kalau enggak tahu repot. Air berubah dengan sebab bangkai ikan. Ini air najis atau air bukan najis? Al-ma'u tahur atau al-ma'u najis? Tahur ya. Karena bangkai ikan itu apa? Suci. Walaupun ini kan agak sedikit bau, bangkai lagi. Ya memang bangkai, tapi bangkainya bangkai ikan. Ikan itu apa? Suci. Beda kalau bangkai tikus, bangkai ayam. Ini kesimpulannya dalam pembahasan air. Air terbagi menjadi dua, al-ma'u tahur, baik hukma baik hakikatan ataupun hukma. Ya, yang pertama al-ma'u tahur, baik hakikatan ataupun apa? Hukman. Yang hakikatan memang yang masih di atas sifat aslinya, yang hukman sudah mengalami perubahan, tetapi apa? Sesuatu yang mencampurnya tadi tidak mendominasi dan tidak mencampur nama air tadinya. Yang kedua, jenis kedua al-ma'u najis, itu yang telah berubah dengan sebab najis, tidak boleh putus. Bab yang kedua, babun fi ahkamil aniyah wa thiyabil kuffar. Bab mengenai hukum-hukum bejana dan pakaian orang kafir. Bab hukum-hukum bejana dan pakaian orang kafir. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghayruhu. Yang namanya bejana yaitu wadah yang digunakan untuk menampung air atau yang selainnya. Wadah yang digunakan untuk menampung air atau yang selainnya. Sawa'un kanat min al-hadidi aw al-khashabi aw al-juludi aw ghairi dhalik. Sama saja apakah terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit atau yang selainnya. Yang penting dibuat menjadi sebuah wadah untuk menampung air atau yang sedangnya bisa untuk menampung. Ini al-aniyah. Wal aslu fiha al-ibahatu. Ini yang penting. Wal aslu fiha al-ibahatu. Hukum asal bejana ini adalah boleh. Hukum asal dari bejana adalah boleh. Artinya apa? Artinya selama tidak datang larangan berarti boleh digunakan. Itu namanya hukum asal adalah boleh. Selama enggak ada dalil yang melarang, ya boleh, mau dari apapun itu. Jadi jangan ditanya kenapa boleh. Kalau ditanya apa kenapa enggak boleh. Hukum asalnya kan boleh, sehingga jangan ditanya kenapa Anda memakai bejana dari kayu, boleh kok. Kenapa Anda memakai dari besi? Emangnya boleh? Dalilnya apa itu boleh? Jangan ditanya. Karena hukum asalnya adalah boleh. Yang ditanya itu ketika yang tidak boleh. Jangan gunakan bejana ini. Kenapa? Dalilnya ini. Jadi kalau yang hukum asal itu jangan ditanya dalilnya. Karena itu apa? Hukum asalnya yang boleh. Yang keluar dari hukum asal itu yang butuh dalil. Hukum asal bejana boleh. Maka justru yang ditanya ketika yang mengatakan tidak boleh pakai bejana yang dengan ini. Kenapa tidak boleh? Ini dalilnya. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, kembalikan ke hukum asal, berarti boleh. Tidak boleh pakai bejana dari kayu. Dalilnya apa? Ya tidak ada, ya berarti salah. Yang benar boleh. Ada orang mengatakan tidak boleh pakai bejana dari kuningan. Ya boleh pakai bejana dari kuningan. Dalilnya apa? Ya saya tidak ada dalilnya. Berarti ini yang salah. Yang benar berarti apa? Boleh. Fayubahu istimalu wattikhadu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'aini. Diperbolehkan menggunakan segala jenis bejana yang suci kecuali dua jenis. Kecuali dari dua jenis. Jadi maka dikatakan apa? Hukum asalnya boleh. Maka apa? Diperbolehkan menggunakan segala jenis bejana yang suci kecuali dua. Apa itu dua? Ina'ul dhahabi wal fiddah. Ya, ini bejana yang terbuat dari emas. Yang kedua yang terbuat dari perak. Yang kedua terbuat dari perak. Atau ini dihukumi satu. Dihukumi satu. Ada dua yang gak boleh. Satu apa tadi? Bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak. Maka yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, tidak boleh. Al-ina' alladhi fihi dhahabun aw fiddatun tilaqan aw tamwihan aw ghairi dhalik min anwa'i ja'li dhahab wal fiddah fil ina' ma 'ada ad-dab' al-yasirah fil fiddah tuj'al fil ina' bil hajah ila islahihi. Maka bejana yang padanya terdapat emas dan perak, apakah itu murni atau dia campuran, ya, apakah itu murni maksudnya atau ada hanya sekedar campuran itu, maka menjadikan bejana dari emas, dari perak, ya, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dalilnya firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatin dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihabihima. Jangan kalian meminum dari bejana emas dan dari perak. Wa la ta'kulu fi sihabihima. Jangan kalian makan dari nampan keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini dan untuk kita nanti di akhirat. Jadi dari hadis tersebut, hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya, sangat jelas larangan bagi kita makan dan minum dari bejana emas dan perak. Jadi insyaallah kita lanjutkan kelanjutan perkara ini di pertemuan mendatang. Jadi intinya hukum asal daripada bejana adalah kebolehannya. Dikecualikan dua, yang pertama yang terbuat dari emas dan perak, karena tadi ada hadis yang mengarangnya, la tashrabu fi aniyatin dhahab wa fiddah wa ta'kulu fi sihafihima. Ya, jangan kalian minum dari bejana emas dan perak dan jangan makan dari nampan yang terbuat dari emas dan perak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد